Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kajian sebelumnya disebutkan bahwasanya yang namanya ibadah itu dibangun di atas dua rukun yang mendasar. Yang pertama, ghayatul hubbi, kecintaan yang paling tinggi yang pada puncaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayatul dhulli, dan yang kedua, penghinaan diri dan perendahan diri kepada Allah yang paling tinggi, yang paling puncaknya. Maka ketika seorang hamba beribadah kepada Allah disertai dengan kecintaan yang luar biasa, maka ibadahnya akan juga luar biasa. Ibadahnya disifati dengan at-talab. Dia yang mencari, dalam dirinya ada motivasi besar, dorongan besar untuk beribadah. Sehingga dia ketika beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, saking sempurnanya ibadah yang dia lakukan, saking khusyuknya ibadah yang dia lakukan. Ini tingkatan yang paling tinggi dari al-ihsan. Di dalam az-zul, menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah, ada al-khauf wal-harab, takut dan lari dari siksaan Allah. Yani dia ketika beribadah dalam keadaan yakin Allah melihatnya, Allah menyaksikannya. Maka inilah yang dikatakan ihsan, al-ihsan fi ibadatillah, berbuat baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang beribadah kepada Allah dengan cara yang seperti ini, maka dia akan menjadi orang yang ikhlas ketika beribadah. Ikhlas karena Allah Azza wa Jal ketika beribadah. Di saat beribadah dia tidak menginginkan riya, tidak ingin dilihat oleh orang lain. Dan juga tidak sum'ah, tidak ingin didengar oleh orang lain, tidak ada niatan seperti itu. Dan juga dia tidak ada niatan ingin mendapatkan sanjungan pujian manusia, atau ingin menghindar dari celaan manusia, tidak. Bagi dia sama saja apakah manusia melihatnya ataupun tidak. Bagi dia sama, ketika dilihat oleh manusia ataupun tidak. Dia dalam keadaan muhsinul ibadah ala kulli hal. Bagus, baik ibadahnya di setiap keadaan, di setiap kondisi. Dan termasuk di antara kesempurnaan keikhlasan adalah hendaknya seseorang bersemangat untuk tidak memperlihatkan ibadahnya. Atau dia berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai ada manusia yang melihat dia ketika beribadah. Inilah yang bisa menjadikan dia lebih sempurna keikhlasannya, yaitu menyembunyikan amalan-amalan soleh yang memang bisa untuk disembunyikan. Ini hukum asalnya. Tetapi ketika dia terang-terangan di dalam beramal soleh, ada manfaatnya, diantaranya agar teman-temannya menyontoh dia, mengikuti dia, maka ini pun tidak masalah, bahkan lebih baik. Maka seorang muslim, seorang mukmin, dia akan melihat al-aslahu, perkara yang paling bermaslahat. Setiap kali ibadah tersebut lebih bermaslahat dan lebih bermanfaat, maka itu lebih sempurna dan lebih utama, antara disembunyikan atau terang-terangan. Kalau dia ketika menyembunyikan ibadah luar biasa, menjadikan dia lebih khusyuk, lebih tenang, tentram, maka sembunyikan. Namun di saat dia memperlihatkannya karena ada tujuan-tujuan yang syar'i, maka dia memperlihatkannya. Di antaranya tadi untuk menjadi teladan bagi yang lainnya. Dan dia berusaha ketika memperlihatkan amalan tersebut, tetap menjaga niatnya. Tidak sampai muncul ujub, bangga, riya, atau yang lainnya. Tetapi semata-mata ingin agar diikuti oleh orang lain, sehingga banyak yang beramal soleh. Kemudian kita lanjutkan. Qala berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman rahimahullah ta'ala di dalam matanya kitab Salatatul Usul, beliau mengatakan wad-dalilu minas sunnati, sedangkan dalil dari as-sunnah, yakni tentang tingkatan-tingkatan di dalam agama Islam, al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan, maka dalilnya adalah hadithu Jibril atau Jabrail al-Mashhur, hadis Jibril yang terkenal. An Umar radhiyallahu anhu qala, yani hadis dari Umar radhiyallahu an, yang beliau berkata bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dzata yaumin idz wala'a 'alaina rajulun. Ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada suatu hari tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami, atau muncul kepada kami, datang kepada kami seorang laki-laki, syadidu bayadhi thiyabi, yang sangat putih pakaiannya, putih bersih. Syadidu sawadis sya'ri, yang sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safari, tidak nampak padanya bekas-bekas perjalanan. Yani tidak ada debu, tidak kusut, dan yang sejenisnya. Yani seakan-akan dia orang mukim, orang Madinah. Wala ya'rifuhu minna ahadun, namun tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya, yang mengetahuinya. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Sampai laki-laki tersebut duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lalu laki-laki tersebut menyandarkan, yakni menempelkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidhaihi, dan laki-laki tersebut meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha dia sendiri. Bukan di kedua paha Nabi, tapi di atas kedua pahanya laki-laki itu sendiri. Karena enggak sopan kalau menempelkan kedua telapak tangan di paha orang lain, apalagi di paha Nabi. Wa qala, dan laki-laki tersebut berkata, ya Muhammad akhbirni anil islami, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Ucapan ya Muhammad ini biasa digunakan atau diucapkan oleh orang-orang Arab, Arab gunung, pedalaman, yang memang hidupnya di pegunungan, di pedalaman, tidak mengenal tata krama, adab sopan santun, sehingga biasa memanggil orang dengan namanya saja, termasuk memanggil Rasulullah. Maka dengan ucapan ini, laki-laki tersebut disangka oleh para sahabat, oh mungkin ini Arab gunung, karena panggilannya seperti itu. Akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menjawab al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang namanya Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimash sholata, dan engkau mendirikan salat, yakni salat dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan kewajiban-kewajibannya. Wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita inistata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah di Mekah jika engkau mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana. Qala sadaqta, maka laki-laki tersebut yang bertanya memberikan komentar, sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami, kata para sahabat, heran dengan orang tersebut. Dia sendiri yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Qala, laki-laki tersebut bertanya lagi, fa akhbirni anil imani, lalu terangkan, beritahukan, kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Qala, maka Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Yang namanya iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman dengan takdirnya yang baiknya maupun yang buruknya. Ketika ditanya tentang Islam, dijawab dengan 5 rukun Islam. Demikian pula ketika ditanya tentang iman, dijawab dengan 6 rukun iman. Qala sadaqta, maka laki-laki tersebut berkata, engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsani, anil ihsani. Laki-laki tersebut bertanya lagi, lalu beritahukan kepada aku tentang al-ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka Nabi menjawab tentang ihsan dengan pengertiannya sekaligus sebagai rukunnya. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak mampu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Laki-laki tadi bertanya lagi, lalu beritahukan kepadaku tentang kiamat. Apa itu? Atau kapan datangnya? Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'iri. Maka Nabi menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yani yang ditanya, yang bertanya sama-sama tidak tahu kapan itu hari kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Laki-laki tadi bertanya lagi, lalu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Qala an talidal amatu rabbataha. Maka Nabi menjawab, tanda-tanda hari kiamat adalah ketika seorang hamba sahaya wanita melahirkan putrinya, tuan putrinya. Yani disebutkan di dalam syarahnya, ketika seorang wanita atau seorang anak dia menjadi pemimpin bagi ibunya sendiri. Yani seorang laki-laki punya hamba sahaya wanita, kemudian berhubungan, kemudian punya anak, lalu anak ini menjadi tuannya, menggantikan ayahnya, maka otomatis ibu tersebut melahirkan anak tuannya, anaknya menjadi tuan dia. Atau maknanya adalah jenis hamba sahaya, yakni ketika banyaknya hamba sahaya perempuan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ini makna yang umum. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asyati yatatawaluna fil bunyan. Ciri yang kedua adalah ketika engkau melihat al-hufata, al-urata, al-alata, orang yang tidak beralas kaki, orang yang telanjang, tidak berpakaian, dan orang yang miskin, pengembala kambing, mereka berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Yani ketika terjadi perubahan yang cepat, yang tadinya miskin menjadi kaya. Sehingga berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Ini pertanda kiamat sudah dekat. Qala famadha falabithna maliyan faqala. Umar berkata, famadha, lalu berlalu sekian waktu, maka kami tinggal sekian waktu. Maka Nabi berkata, ya Umaru, wahai Umar, atadri manis sa'ilu. Wahai Umar, tahukah engkau siapa laki-laki yang kemarin bertanya atau yang pernah bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi tentang Islam, iman, Islam, iman, ihsan, tentang hari kiamat dan tanda-tandanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, maka aku menjawab, kata Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala hadza Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum. Maka Nabi menjawab, inilah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jawaban Allah wa Rasuluhu a'lam itu hanya disyariatkan ketika Nabi masih hidup. Adapun setelah Nabi wafat, maka hanya kita mengatakan Allahu a'lam atau wallahu a'lam. Kenapa? Nabi sudah wafat. Nabi sudah tidak mengetahui lagi tentang keadaan-keadaan di dunia ini. Beliau memang hidup, tetapi hidup di alam barzakh yang berbeda dengan kehidupan di dunia. Selesai pembahasan al-aslu ats-tsani. Pokok yang kedua. Sekarang qala al-aslu ats-tsalitsu, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala, pokok yang ketiga. Landasan utama yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ay min al-usul ats-tsalatsati allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha, wa hiya ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu. Yani perkara atau pokok yang ketiga ini termasuk dari tiga hal yang pokok, yang mendasar, yang wajib bagi seseorang untuk mengetahuinya. Yaitu apa? Seorang hamba mengenal Rabbnya, seorang hamba mengenal agamanya, dan seorang hamba mengenal nabinya. Wa qad sabaqal kalamu ala ma'rifatil 'abdi rabbahu wa dinahu, dan telah lewat penjelasan tentang pengenalan seorang hamba tentang Rabbnya dan agamanya. Dalam matanya disebutkan ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pokok yang ketiga adalah mengenal nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Wa Hashimun min Quraishin, wa Quraishun min al-Arabi, wal Arabu min dzurriyyati Isma'ila ibni Ibrahim al-Khalili alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalamu. Afdhalus salati wassalami. Wa lahu min al-umri 63 sanatan, minha 40 qabla nubuwati wa 23 nabiyan wa rasulan nubi'a bi iqra wa ursila bil mudaththir wa baladuhu makkah wa hajara ila al madinati. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan Hashim dari Quraisy, suku Quraisy. Sedangkan suku Quraisy dari bangsa Arab. Dan bangsa Arab termasuk dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Nabi Ismail termasuk bangsa Arab musta'ribah. Musta'ribah. Yani asalnya Nabi Ismail bukan orang Arab. Asalnya bukan orang Arab. Tetapi beliau belajar bahasa Arab kepada orang Arab asli. Suku Jurhum. Dan Allah jadikan lisan Nabi Ismail menjadi sama fasih seperti bangsa Arab yang asli. Allah berikan. Allah jadikan lisannya Nabi Ismail fasih berbahasa Arab. Sehingga sama dengan Arab yang asli. Tadinya bukan Arab, tapi karena belajar bahasa Arab langsung ke orang Arab asli. Dan Allah berikan kemampuan. Allah jadikan lisannya fasih sehingga sama seperti orang Arab asli. Akhirnya beliau menjadi orang Arab. Namanya musta'ribah. Istilahnya musta'ribah. Yang tadinya bukan Arab, kemudian belajar bahasa Arab, kemudian Allah fasihkan lisannya menjadi sama dengan lisan orang Arab. Ibni Ibrahim Al-Khalil, putranya Nabi Ibrahim Al-Khalil. Yani kekasih mulia Allah, kekasih yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Khalil, yani tingkatan yang paling tinggi dalam masalah al-mahabbah. Atas beliau dan atas nabi kita salawat dan salam yang paling utama. Beliau memiliki umur 63 tahun. Yani tahun Hijriah. Bukan Masehi. Minha diantaranya 40 tahun sebelum nubuwah. Sebelum diangkat menjadi nabi. Dan 23 tahun menjadi nabi dan rasul. Beliau diangkat menjadi nabi dengan diturunkannya surat Iqra Al-Alaq 1-5. Dan beliau diangkat menjadi rasul dengan diturunkannya surat Al-Muddathir. Tempat tinggal beliau adalah Mekah. Dan beliau hijrah ke kota Al-Madinah. Di dalam syarahnya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, wa amma ma'rifatun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa tatadammanu khamsata umurin. Adapun mengenal nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, itu mengandung 4 perkara yang harus kita hafal. Al-awwal, yang pertama, ma'rifatuhu nasaban. Mengenal beliau secara nasab. Secara garis keturunan. Kita harus tahu beliau ayahnya siapa, kakeknya siapa, dan seterusnya ke atas. Fahuwa ashrafun nasi nasaban. Maka beliau adalah manusia yang paling mulia nasabnya. Garis keturunannya. Secara mutlak. Dan kita harus meyakininya. Tidak ada yang lebih mulia nasabnya daripada nabi kita. Paling mulia nasabnya. Fahuwa Hashimiyun Qurasyiyun Arabiyun. Maka beliau adalah Hashimi. Keturunan Hashim. Qurasyi dari suku Quraisy. Arabi dari bangsa Arab. Fahuwa Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Maka beliau adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ila akhiri maqalahu asyikhu rahimahullah. Sampai akhir dari yang diucapkan oleh syikh, yang dipenulis rahimahullah. Itu yang pertama. Atsani, yang kedua, ma'rifatu sinnihi wa makani wiladatihi wa muhajarihi. Mengenal umur beliau, usia beliau. Mengetahui usia atau umur beliau. Tempat kelahiran beliau. Dan tempat hijrah beliau. umur, tempat kelahiran dan tempat hijrah. Kita harus mengetahuinya, mengenalnya. Wa qad bayyanaha syaikhu rahimahullah biqaulih, dan hal itu telah diterangkan oleh Syekh rahimahullah dengan ucapan beliau, walahu minal umuri 63 sanatan, dan beliau memiliki umur 63 tahun. Wa baladuhu Makkah, dan tempat tinggal beliau, tempat lahir beliau adalah Mekah. Wa hajara ilal Madinati, dan beliau berhijrah ke kota Al-Madinah. Berarti Madinah adalah tempat hijrah beliau. Faqad wulida bi Makkah wa baqiya fiha 53 sanatan. Maka sungguh Nabi kita dilahirkan di kota Mekah dan beliau tinggal di sana selama 53 tahun. Karena 10 tahunnya di Madinah. Tsumma hajara ilal Madinati fa baqiya fiha 10 sinina. Kemudian beliau berhijrah ke kota Al-Madinah dan beliau tinggal di sana selama 10 sinina, 10 tahun. Tsumma tuwfiya fiha, kemudian beliau wafat di kota Al-Madinah fi Rabi'il Awwali, pada bulan Rabi'ul Awwal, bulan ketiga dalam kalender Hijriyah. Sanata 11 ba'dal hijrati, pada tahun ke-11 setelah hijrah, 11 Hijriyah. Itu yang kedua, mengenal umur beliau, tempat kelahiran beliau dan tempat hijrahnya. Yang ketiga, ma'rifatu hayatihi an-nabawiyyati, mengenal, mengetahui kehidupan beliau, ini kehidupan kenabian beliau, nubuah beliau, kehidupan beliau sebagai nabi. Wa hiya 23 sanatan, yakni beliau hidup sebagai nabi selama 23 tahun. Yang paling banyak sebagai nabi. Ada sebagai rasul selama 20 tahun. Jadi beliau diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Kemudian setelah itu, setelah 3 tahun, beliau diangkat menjadi rasul. Jadi 23 tahun itu nabi dan rasul. Ya kalau dirinci ya seperti itu. 23 nabi, 20-nya nabi dan rasul. Beliau menjadi nabi selama 23 tahun. Faqad uhya ilaihi walahu 40 sanatan. Maka sungguh beliau mendapatkan wahyu ketika beliau berumur 40 tahun. Kama qala ahadu syu'ara'i, sebagaimana yang diucapkan oleh salah seorang penyair beliau, wa atat alaihi 40 fa asyraqat syamsun nubuwati minhu fi ramadhana. Dan datang kepada beliau wahyu ketika beliau berumur 40 tahun. Maka bersinarlah, muncullah matahari kenabian dari beliau di bulan Ramadan. Ar-Rabi'u, yang keempat. Bimadza kana nabiyyan wa rasulan, dengan apa beliau diutus menjadi nabi dan rasul? Faqad kana nabiyyan hina nazala alaihi qaulullah ta'ala. Maka sungguh beliau diangkat menjadi nabi ketika turun kepada beliau firman Allah Ta'ala, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah, yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan al-qalam, pena. Yang telah mengajarkan manusia apa-apa yang tidak dia ketahui. Al-Alaq ayat 1-5. Sumakana rasulan hina nazala alaihi qauluhu ta'ala. Kemudian beliau diangkat menjadi rasul ketika turun kepada beliau firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum fa'angzir, bangkitlah, bangunlah, lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka agungkanlah. Dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah, yakni amalanmu maka bersihkanlah dari berbagai macam noda syirik. Warrujza fahjur, dan berhala maka tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan harapan akan mendapatkan balasannya lebih banyak. Jangan. Berilah, berinfaklah karena Allah Subhanahu wa taala. Wali rabbika fasbir, dan untuk menjalankan perintah Rabbmu maka bersabarlah. Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Faqama sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa anzara wa qama bi amrillahi azza wa jalla. Maka beliau bangkit sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberikan peringatan kepada kaumnya dari kesyirikan dan mengajarkan tauhid, dan beliau melaksanakan, tegak melaksanakan perintah Allah azza wa jalla. Wal farqu bainar rasuli wan nabiyyi kama yaqulu ahlul ilmi. Sedangkan perbedaan antara rasul dan nabi adalah sebagaimana yang diucapkan oleh para ulama, annan nabiyya huwa man uhiya ilaihi bisyar'in wa lam yu'mar bitablighihi. Bahwasanya yang namanya nabi adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah berupa syariat, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada yang lain. Yani untuk dirinya sendiri dan beramal serta yang lainnya, keluarganya atau teman-temannya atau masyarakat sekitarnya mengikutinya. Kenapa? Masih sedikit jumlahnya, sehingga tidak mesti harus berdakwah. Cukup diamalkan, yang lain lihat, diikuti. Atau sifatnya hanya mengingatkan saja, tidak berdakwah secara sempurna seperti rasul, tidak. Hanya memantau, melihat kondisi masyarakatnya. Ketika lurus ya sudah, ibadah sama-sama. Ketika ada sedikit penyimpangan atau kelalaian, diingatkan, seperti itu. War rasula man uhya man auhallahu ilaihi bisyar'in wa umira bitablighi wal amali bihi. Sedangkan rasul adalah orang yang Allah berikan wahyu dengan syariat, berupa syariat, dan diperintahkan untuk menyampaikannya dan mengamalkannya. Yani harus disampaikan secara meluas, secara sempurna. Karena apa? Ketika itu umatnya sudah mulai menyimpang, terjatuh dalam kesyirikan, sehingga harus rasul ini menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar secara sempurna, menyampaikan risalah syariat. Fakullu rasulin nabiyun walaysa kullu nabiyin rasulan. Maka setiap rasul pasti nabi, namun tidak setiap nabi itu rasul. Al-khamisu yang kelima, yang terakhir. Bimadha ursila walimadha, dengan apa nabi kita diutus dan untuk apa? Faqad ursila bitauhidillahi ta'ala wa syari'atihi. Maka sungguh nabi kita diutus dengan membawa ajaran tauhidullah, mentauhidkan Allah ta'ala, dan membawa syariatnya. Al-mutadhamminah li fi'lil ma'muri wa tarkil mahzuri. Yang syariat Allah mengandung isi atau berisi pelaksanaan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa ursila rahmatan lil alaminah li ikhrajihim min zulmati syirki wal kufri. Min zulmati syirki wal kufri wal jahli ila nuril ilmi wal imani wa tauhidi. Hatta yanalu bithalika maghfiratallahi wa ridwanahu wa yanju min aqabihi wa sakhatihi. Dan beliau diutus sebagai rahmat untuk alam semesta, yakni untuk bangsa jin dan manusia, agar beliau mengeluarkan mereka dari kegelapan kesyirikan, kekufuran dan kebodohan menuju cahaya ilmu, iman dan tauhid, sehingga mereka manusia dengan melaksanakan risalah atau ajaran yang disampaikan oleh nabi tersebut, mereka akan mendapatkan, meraih ampunan Allah, keridhaannya, dan selamat dari siksaannya dan kemarahannya. Ini lima hal yang harus kita ketahui di dalam mengenal nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani pertama, mengenal beliau nasabnya. Yang kedua, mengenal apa? Tempat kelahiran beliau, tempat hijrahnya, dan usia beliau. Yang ketiga, mengenal kehidupan beliau sebagai nabi, yakni selama 23 tahun. Yang keempat, dengan apa beliau diutus jadi nabi dan jadi rasul. Yang kelima, dengan apa beliau diutus dan untuk apa. Harus kita ketahui kelima-limanya agar kita sempurna. di dalam mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah nanti kita lanjutkan seterusnya atau kelanjutannya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.